Mitra bisnis, pengetatan syarat penjualan gadget yang meliputi manual dan label dalam bahasa Indonesia, juga pengetatan impor di mana importir tidak boleh menjual langsung kepada konsumen atau retailer, harus melalui distributor, diyakini akan menyebabkan terbatasnya stok barang di pasar, lantaran saat ini setengah dari omset penjualan didukung oleh produk non-branded, terutama produk Tiongkok yang harganya sangat murah. Untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan Presiden Direktur Lenovo Indonesia, Sandi Lumi. Pak Sandi, apa komentar Anda soal ini? Ya, mungkin pada tahap-tahap awal implementasi peraturan ini tentunya akan ada pengaruh. Jadi importnya akan terpengaruh dalam arti secara jumlah volume ya, akan berkurang sampai pada satu titik di mana semua importer untuk smartphone, handheld, dan tablet mereka sudah bisa comply terhadap aturan yang baru ini, ya baru back to normal, kira-kira menurut saya itu. Jadi sifatnya hanya sementara kalau buat menurut dalam pandangan saya gitu. Tapi kalau dilihat, sebenarnya peraturan ini positif atau negatif, Pak? Ya, sebetulnya sih memang sekarang ini kan banyak sekali ya produk-produk yang diimport dari luar negeri kemudian di brand dengan merek lokal gitu kan. Artinya sih memang dari sisi pemerintah kita juga memahami bahwa di satu sisi ini perlu ditertibkan, dalam arti pemerintah juga ingin memastikan bahwa produk-produk yang diimport itu berkualitas, di satu sisi untuk melindungi konsumen di Indonesia juga. Masalah kualitas itu kan ya tentunya juga memang terkait dengan ya seberapa jauh importer ini memang bisa memberikan satu spesifikasi produk, dalam arti yang bisa memenuhi standar yang diminta oleh misalnya postel, dalam arti label, kemudian izin-izin yang kaitannya dengan wifi, 3G, dan sebagainya. Itunya kan harus diurus oleh importer. Jadi intinya memang bukan hanya sekedar importer ini untuk berjualan dan punya mendapatkan profit, tapi juga mereka harus melihat dari sisi aturan pemerintahnya bahwa mereka harus comply ke situ gitu, dan juga masalah tentunya juga layanan purna jual. Kalau saya nggak salah kan mungkin juga, saya nggak tahu udah diterapkan atau belum, tapi pemerintah juga menginginkan adanya layanan purna jual untuk barang-barang seperti ini, minimal ada di beberapa kota gitu kan, untuk memastikan perlindungan konsumen. Jadi buat saya sih semuanya baik, di mana itu untuk menciptakan satu, ya untuk perlindungan konsumen dan satu iklim usaha yang lebih sehat lah. Pada saat nanti semuanya memang bisa mengikuti aturan yang baru ini, ya tentunya pemerintah juga tidak akan mempersulit importasi barang kalau memang semua aturannya sudah dipenuhi gitu kan. Bukan cuma itu loh, yang saya dengar kan seperti IMEI-nya tuh harus diberikan dulu sebelum import. IMEI number itu harus diberikan. Jadi kalau kita mau import 1000, kita harus kasih tahu dulu 1000 IMEI number gitu. Nah, ya ini memang harus betul-betul dijalankan ya oleh semua pelaku bisnis. Jadi ya memang dari sisi distributor maupun dari sisi retailer atau dari sisi yang punya toko akan ada impact dalam mungkin 3 bulan atau 6 bulan, karena memang semuanya juga harus mencoba untuk melengkapi apa yang disyaratkan oleh pemerintah. Tapi kalau memang semuanya sudah lengkap, ya semuanya akan kembali normal. Kalau harapan dari pengusaha sendiri, Pak, kepada pemerintah, hal apa yang perlu diperhatikan untuk mendukung pelaksanaan peraturan ini? Ya, satu, peraturannya ada, ya kita coba untuk mengikuti itu. Perizinan apa yang diurus, ya kita minta pemerintah untuk diproses lebih cepat gitu kan. Dan kalau bisa memang diberitahukan timeline-nya, misalnya kalau saya ngurus misalnya izin importir terdaftar gitu, kira-kira pemerintah bisa memberikan ancer-ancer, misalnya berapa lama, sehingga semuanya jelas gitu loh. Pada saat semua administrasi, kelengkapan apa sudah dipenuhi, ya kita minta bahwa semuanya dijalankan dengan transparan dan ada kejelasan. Ya bukan cuma dalam hal biaya, tapi juga kan mungkin berapa lamanya, sehingga ya semua transparan lah kira-kira gitu. Itu aja sih. Demikian Presiden Direktur Lenovo Indonesia, Sandi Lumi. Saya Wendy Lim.